ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة في الله، أعاذني الله وإياكم. الحمد لله، segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang mana pada detik ini kita semua kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah majelis yang sangat mulia. Majelis yang mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan nas dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang mana rahmat tersebut, kaum muslimin na'azani Allah wa iyakum, adalah karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk noda-noda kemaksiatan, kekufuran, kebid'ahan, kenifakan dan semisalnya, dari noda-noda penyimpangan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam firman-Nya, tepatnya dalam surat An-Nur, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan karena fadilah dari Allah atas kalian dan karena rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abada, niscaya tidak akan ada satupun dari kalangan kalian yang bersih dan suci jiwanya selama-lamanya. Jadi kalau bukan karena rahmat Allah, bukan fadilah dari Allah, niscaya kita semua yang ada di dunia azani Allah wa iyyakum, tidak ada yang suci dari dosa, tidak ada yang selamat dari kebinasaan. Walakin Allah yuzakki man yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang akan membersihkan siapa saja dari hamba-hamba yang dikehendakinya. Tentunya rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak akan turun kepada seorang hamba yang hanya berbangku tangan. Rahmat tersebut disanibidina azani Allah wa iyyakum akan diberikan kepada hamba-hamba yang menjalankan sebab-sebab turunnya rahmat tersebut. Salah satunya dengan bermajelis di majelisul ilm. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menimba dan mencari ilmu agama Allah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wahai jemaah kaum yang diizinkan mengikuti Allah, yaduna kitab Allah, wajatadarasulahu bima bainahum, illa nazarat alaihi mustaqina, wa ghasyiyatuhu rahmah, wa haffadhumul malaika, wa zakarahumullahu bima indah. Dan tidaklah ada sebuah kaum yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal dalam rangka mempelajari Al-Quran Al-Karim, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan dan akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kesempatan dan kemudahan menghadiri majelis-majelis ilmu. Dan kita upayakan dengan izin Allah wa iyyakum dengan kehadiran kita di majelis tersebut bertambahnya ilmu yang bermanfaat pada diri kita, dan sekaligus kita mengharapkan datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita digolongkan termasuk hamba-hamba yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia wal akhirah. Nasallallahu alaihi wa sallam. Selanjutnya ikhwan fillah azali Allah wa iyyakum, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita lanjutkan kembali kajian. Itulah Durus Al-Muhimmah li'Amatil Ummah karya Syekh Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Ibad rahimahullah ta'ala. Masih dalam pembahasan tafsir singkat untuk Suratul Fatihah. Ya, yang kita bawakan ini masih bersifat tafsir singkat. Nah, kayaknya sudah berpekan-pekan dan hatam-hatam Al-Fatihahnya. Begitu ya. Padahal baru tafsir singkat di hari ini dengan Al-Jalina Waru Waliyaku menunjukkan betapa luas kandungan Suratul Fatihah. Kita masuk pada ayat yang kelima ya hari ini dengan Al-Jalina Waru Waliyaku. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ayat yang mulia ini yang kami baca dari Allah wa iyyakum menunjukkan kepada kita beberapa kaidah penting. Yang pertama, annal ibadata la takunu illa lillahi azza wa jalla. Yang pertama, setiap ibadah apapun bentuknya harus diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Setiap ibadah apapun bentuknya harus diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, dari mana faedah tersebut diambil? Kok bisa ayat ini menunjukkan bahwasanya yang namanya ibadah murni hak Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Ini diambil dari susunan kata Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Nah, kalau kita lihat dalam apa namanya kaidah bahasa Arab, di sini didahulukan penyebutan maf'ul bih. Ya, objeknya didahulukan terlebih dahulu. Hanya kepadamu, kan gitu ya. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Harusnya dalam kaidah bahasa Arab yang namanya maf'ul bih, objek itu disebutkan di belakang, bukan di depan. Nah, kalau terjadi yang demikian, taqdimul maf'ul mendahulukan objek yang seharusnya disebutkan belakangan, faedahnya tufidul hasrah, menunjukkan pembatasan. Ya, berarti ibadah tadi dibatasi hanya kepada objeknya saja, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dikatakan oleh para ulama ahli tafsir dalam kitab-kitab tafsir mereka. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Ibnu Nasir Al-Sa'di, juga Al-Hafidz Ibnu Katsir, juga Al-Imam Al-Qurtubi, dan selain mereka yang hanya kecil dan jalan yang berlaku bagi aku. Cara perintah ilmu usul fikirnya, tadbirul maf'ul yufidul hasra, mendahulukan objek, mendahulukan maf'ul fi' itu menunjukkan makna pembatasan. Tapi di sini, didahulukan maf'ul fi'nya, objeknya, iyaka kepadamu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tujuh kali beribadah. Nah, tidak semua bentuk ibadah yang dikecil dan ajari Allah wa iyakum hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini, tentunya diwajibkan bagi seorang hamba mengetahui ma huwa ibadah. Apa yang dimaksud dengan ibadah. Karena kalau seseorang tidak tahu hakikat ibadah, apa yang diinginkan dari lafaz ibadah misalnya kecil dan ajari Allah wa iyakum, tentunya dia akan kebingungan nantinya. Mana saja yang harus diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mana yang boleh diberikan kepada yang lain. Kita diberikan dengan azami Allah wa iyyaku. Nah, definisi ibadah, dari pula ibadah, definisi ibadah, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, makna ibadah adalah ismun jami'un, istilah. Ismun jami'un, istilah yang mencakup. Likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu, segala sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal aqwali wal af'al, berupa ucapan dan perbuatan. Al-zahirah wal batinah, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ini definisi ibadah. Jadi yang namanya ibadah itu sebuah istilah untuk segala sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Segala sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebut dengan ibadah. Baik berupa ucapan atau perbuatan. Ucapan kita yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebut ibadah. Perbuatan kita yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebut ibadah. Yang nampak ataupun yang tersembunyi. Yang nampak seperti ucapan kita yang terdengar atau perbuatan kita yang terlihat dengan kasat mata, itu yang nampak. Yang tersembunyi terkait dengan keyakinan hati dari kecintaan dari Allah wa iyyaku. Nah, jadi keyakinan-keyakinan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu ibadah. Ya. Keyakinan-keyakinan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW juga merupakan ibadah yang dicintai oleh Allah wa iyyaku. Sehingga sangat luas cakupan ibadah. Semua perbuatan, semua ucapan, semua keyakinan yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebut dengan ibadah yang dikecil dan menjadi Allah wa iyyaku. Nah, dan yang namanya ibadah ini memiliki syaratu qabul ibadah, syarat diterimanya sebuah ibadah. Nah, sehingga tidak sembarangan semata-mata tahu ucapan ini diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dilaksanakan seenaknya, kemudian dia beranggapan, oh saya sudah beribadah. Gitu ya. Nah, tidak demikian. Tapi harus diperhatikan beberapa ketentuan-ketentuan syariat. Nah, yang namanya ibadah memiliki syaratul qabul, syarat diterimanya sebuah ibadah. Nah, ini ada dua yang tadi dibilang azani Allah wa iyyakum. Syarat diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama, al-ikhlas lillahi azza wa jalla. Harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadinya firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tersebut di dalam surat Al-Bayyinah. Kata Allah azza wa jalla, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Wama umiru, tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullah, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlishina lahuddina hunafa, dengan mengikhlaskan semua agama ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Agama tidak lain adalah ibadah. Nah, syarat yang kedua ikhani bidina azani Allah wa iyakum, mutaba'atul sunnah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tidak hanya ikhlas, tapi juga harus sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal, melakukan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada contoh perintah dari kami, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fahuwa raddun. Maka amalan tersebut tertolak. Berarti tidak diterima. Nah, dua syarat dari kedua azani Allah wa iyyakum. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, juga yang namanya ibadah izani kedua azani Allah wa iyyakum, berdasarkan surat Al-Fatihah ini memiliki tiga rukun. Di samping rukun-rukun ibadah yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan bentuknya masing-masing. Sholat ada rukunnya tersendiri. Ya, haji juga demikian ada rukunnya tersendiri. Dan seterusnya. Ya, di samping dari rukun-rukun yang ada dalam pembahasan fikih itu, ada tiga rukun yang harus ada pada seorang hamba yang kini berdina azami Allah wa iyyakum tatkala beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan surat Al-Fatihah. Yang pertama, al-mahabbah. Yang pertama, al-mahabbah, disertai dengan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ditunjukkan pada ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah kita ketahui, alhamdu, yang namanya pujian, yang diinginkan dalam ayat ini adalah pujian yang disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Nah, ini yang pertama. Harus ada rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini khalifatin al-azani Allah wa iyyakum merupakan aqwa muharrikatil qulub, Aqwa muharrikatil qulub wal jawarih. Kecintaan ini, sanifidina azami Allah wa iyyakum, merupakan sebab terbesar yang mampu menggerakkan hati dan anggota tubuh seorang hamba. Nah, kalau tidak cinta, sanifidina azami Allah wa iyyakum, ya, akan bergerak dengan sendirinya. Nah, jika kita ambil contoh, sanifidina azami Allah wa iyyakum, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, orang misalkan kalau suka senang dengan kopi, ya, suka luar biasa, mania kopi senanan di sana mesti ada azab yang Allah buat dia. Sehari dah minum kopi pusing 7 keliling kali 3. Nah, nggak cukup 7 keliling dikalikan 3 di sana mesti ada azab yang Allah buat dia. Rela di sana mesti ada azab yang Allah buat dia beli kopi kesukaannya walaupun harus menunggu perjalanan 1 jam misalkan. Nah, itu ya. Baik, itu kalau sudah mania, kalau belum mania ya, nggak mungkin ya mau apa sejauh itu rela cuci secangkir kopi misalnya. Nah, kalau sudah mania, nggak masalah. Ya, walaupun kopinya berada di Ngawi, ditempuh perjalanan ke sana ya di sini ada nih Allah tuh waria belum. Ya, misalkan, baik. Yang lebih nampak lagi dari kesina azani Allah wa iyyakum yang biasa terjadi di kaula muda, ya. Nah, kan di sini ada yang muda atau mungkin tentunya yang sudah juga merasakan masa muda loh itu dari kesina azani Allah wa iyyakum, ya. Kalau sudah kagum, kecantol hatinya pada seseorang, ya, apapun dia lakukan, gitu ya. Sampai disebutkan dalam syair. Ya, syair bahasa Arab yang tadi disini azami Allah wa iyyakum. Ya, yang pernah belajar bahasa Arab sering mendengar istilah majnun Laila, gitu ya. Yang tergila-gila dengan si Laila. Katanya dia, amurun diyara diyara Laila. Ubabbilu dal didara wa dal didara. Wa mahabbul didara isyara mina qalbi. Walakinna al-hubba man sakana al-didara. Apa artinya? Dia katanya dia amur dia dia Laila aku melewati ya perumahan milik si Laila. Nah, sampai di rumahnya Laila ubat dulu dari jidara wa dan jidara aku cium temboknya si Laila. Masyaallah. Wa mahubbul jidari syaghabna qalbi bukan karena aku cinta sama tembok walakin al-hubba man sakana al-jidara tapi karena cinta dengan wanita di balik tembok ini. Nah, gak kesampean ketemu si Laila, ya gak boleh sama bapaknya, temboknya yang cium di sana di sana. Ya Allah, wah iya. Nah, jadi itu kalau suka kecantol. Nah, sampai seperti itu yang di sana di sana. Ya Allah, wah iya. Yang sama dengan bola misalnya, ya. Walaupun seharian kerja, ya, di pagi sudah berangkat jam 7, ya sampai di rumah jam 7 malam misalnya, ya, teler ya, jadi begini azani Allah wa iyyakum ternyata ada SMS misalnya dari temennya nanti jam 2 dini hari, piala champion misalnya. Melek, jadi begini azani Allah wa iyyakum. Oh, senang. Ya, saking senangnya, walaupun harus masuk pagi jam 7, ya, hari apa namanya, hari sebelumnya sudah dihabiskan dengan kerja seharian, ya, tidak ada masalah. Ya, cuma untuk melihat pertandingan selama 90 menit ini begini hadirin Allah wa iyyakum. Padahal kalau dibangunkan salat malam, ya masyaallah, ya. Nah, taubatnya seperti mayat ini begini hadirin Allah wa iyyakum. Dah. Baik. Itu kalau sudah kita. Ini dalam urusan dunia ya ini begini hadirin Allah wa iyyakum. Dalam beribadah seorang hamba yang dibina azami Allah wa iyyakum harus menyerahkan rasa cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia melaksanakan sholat yang dibina azami Allah wa iyyakum 5 waktu yang wajib, yang fardu. Dia laksanakan karena cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harus ada. Karena cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena yang lainnya yang dibina azami Allah wa iyyakum. Begitu pula ibadah dalam bentuk talabul ilmi syar'i, menimba dan mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam ibadah. Seseorang ketika hadir dalam majelis ilmu di hari kedua azani Allah wa iyyakum, jangan sampai terlalaikan darinya al-mahabbah lillahi azza wa jalla. Dia hadir di majelis ilmu tadi karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun harus menempuh perjalanan yang luar biasa jauhnya. Nah, dikatakan jauh karena yang lainnya naik sepeda motor, yang lain sepeda hotel misalnya. Nah, luar biasa jauh. Tidak masalah. Masya Allah. Sudah hadir di majlis kita di majlis al-Azami Allah wa iyyakum. Ya, kadang misalnya telat datangnya. Jadi, sudah telat datangnya, masuk misalnya, ngasih jarak lebih dari 15 menit selesai kita ulang misalnya. Nah, jangan salah ini tidak jadi Allah wariyaku. Atau tantangan yang lainnya yang menyampaikan ilmu jauh di bawahnya dari sisi usia. Nah, lebih-lebih kalau penampilan ustaznya kurang meyakinkan gitu ya. Nah, bukan itu yang dia pandang ini tidak jadi Allah wariyaku. Kalau itu yang dia pandang, ya tentunya tidak akan sudi dia menghadiri majelis tersebut. Ya. Tapi yang dia lihat di dalam majelis azani Allah wa iyyakum karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mencintai adanya majelis ilmu. Bukti Allah mencintai majelis ilmu, khabar dari Rasulullah SAW Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa para peserta majelis tadi yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis riwayat dari Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, "Ma min qaumin, tidaklah ada sebuah kaum, ya, ijtama'u, yang berkumpul di hadis ini azani Allah wa iyyakum, yatluna kitab Allah, di mana mereka membaca Al-Qur'anul Karim, kemudian mempelajari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentunya. La yuriduna bidzalika illa wajha. Mereka tidak menginginkan dari majelis tersebut kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Illa nada munadin, melainkan akan ada penyeru. Al-qumu maghfuran lakum. Bangkitlah kalian dari majelis tersebut dalam keadaan telah diampuni dosa-dosa kalian. Padruddilat sayyi'atukum hasanat, dan kejelekan kalian telah diganti dengan amal kebaikan. Tentunya tidak mungkin Allah memberikan keutamaan seperti ini kecuali pada amal yang dicintainya. Kalau sebuah amalan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti amalan tersebut termasuk ibadah. Nah, sehingga karena dia termasuk kategori ibadah, yakni kajina azami Allah wa iyyakum, harus terpenuhi padanya rukun yang pertama, al-mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tertanam dalam hati para sahabat yang dipimpin azani Allah wa iyyakum dan generasi-generasi utama sesudah mereka. Ya, mereka mengorbankan apapun yang mereka miliki hari kedua azani Allah wa iyyakum untuk mendapatkan ilmu karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bakal mereka mengorbankan sebagaimana pengorbanan yang mereka lakukan di hari kedua azani Allah wa iyyakum. Ada di kalangan mereka yang rela melakukan perjalanan satu bulan penuh hanya untuk mendapatkan satu hadis. Ya, hanya untuk mendapatkan satu hadis saja yang dijadikan azan ya Allah wa iyyakum. Ya mungkin kalau kita ya mikir 70 kali yang dijadikan azan ya Allah wa iyyakum, satu hadis toh sama jauh-jauh ke sana. Ya, titik rekaman aja lah. Itu kalau kita yang dijadikan azan ya Allah wa iyyakum. Kalau para sahabat tidak. Ketika mereka tahu ada sahabat lain yang memiliki hadis yang tidak dia ketahui, kemudian dia mampu untuk mendatangi sahabat tersebut, walaupun harus menempuh satu bulan perjalanan, dilakukan ini dari kecil azan ya Allah wa iyyakum. Kenapa? Karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada di kalangan mereka yang berdina azani Allah wa'iyakum rela tidur di kandang onta milik ustaznya. Ya, semata-mata ingin mendapatkan front terdepan dalam majelis, ingin dapat kursi paling depan di depan ustaznya secara langsung. Ya, sampai rela tidur di kandang ontanya. Karena kalau dia datang dari rumahnya menuju masjid, ya, walaupun dia termasuk apa namanya orang yang pertama ikut jamaah dalam masjid dan jamaah dalam masjid tersebut mesti tidak berbagian tempat di front terdepan. Nah, diakali ya, supaya dapat front terdepan di sini berdiri nazarin Allah wa iyyakum tidur di kandang onta milik ustaznya. Dilihat ustaznya sudah keluar dari rumah atau belum. Nah, ketika keluar untuk sholat subuh langsung diikuti dari belakang yang diikuti nazarin Allah wa iyyakum. Karena apa? Karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua yang kita azani Allah wa iyyakum ar-raja. Ya. Rukun yang kedua mengharapkan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ditunjukkan pada ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang memiliki rahmat yang luas, muncul dalam hati kita ar-raja, rasa harap agar digolongkan termasuk hamba-hamba yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga harus ada pada hati seorang hamba yang ada di dalam Allah wa iyyakum ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dalam melaksanakan ibadah juga harus ada rasa harap supaya ibadah yang dia laksanakan ikan di dalam Al-Ghani Allah wa iyyakum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian beribadah ikan di dalam Al-Ghani Allah wa iyyakum asal-asalan. Yang penting menunaikan kewajiban selesai. Urusan nanti diterima, nggak diterima, ya belakangan terserah Allah. Mau terima sholat saya, ya nggak apa-apa, nggak diterima, ya nggak apa-apa. Yang penting saya sudah sholat. Tidak demikian di hadirin dan hadirin Allah. Suratul Fatihah yang senantiasa kita baca dalam sholat kita, membimbing kita, ya hadirin dan hadirin Allah, untuk memiliki rasa harap supaya ibadah yang kita laksanakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian rukun yang ketiga, al-khauf. Harus ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut jangan sampai ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut jangan sampai ibadahnya tadi sani kecina nazani Allah wa iyyakum rusak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takut jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mengazab dirinya sani kecina nazani Allah wa iyyakum, entah dikarenakan dia meninggalkan ibadah tersebut atau dikarenakan ibadahnya tadi disalahgunakan diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala wa la iyyadz billah. Haruslah di samping kita mengharapkan agar pahala kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, juga harus ada perasaan takut jangan sampai ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menuntut kita ini kepada azami Allah wa iyyakum untuk betul-betul memelihara keikhlasan dalam hati kita dan betul-betul menyesuaikan ibadah kita dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Itu bukti kejujuran hamba tadi yang dikira azani Allah wa iyyakum dalam beribadah kepada Allah, dan bukti dia melengkapi tiga rukun ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga bukti kalau dia melaksanakan ibadah tadi karena cintanya kepada Allah, ada rasa harap supaya ibadah tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ada perasaan takut jangan sampai ditolak ibadah tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan menjaga keikhlasannya untuk Allah Subhanahu wa taala semata dan menyesuaikan semaksimal mungkin ibadah yang dia laksanakan dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang itu semua kita diberi nasihat yang Allah waliyakum kembali kepada talabul ilmi syar'i, menimba dan mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam dalam sebuah ibadah yang hendak kita laksanakan, mulai dari sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya dan seterusnya, kita diberi nasihat yang Allah waliyakum. Nah, baik. Ini tiga rukun tadi yang dijelaskan oleh Wali Yakub disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Al-Najdi Al-Salimi rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Al-Najdi Al-Salimi rahimahullah ta'ala, ketika beliau membahas atau mengkaji tafsir singkat Suratul Fatihah. Nah, penulis kita butuh. Nah, dia menyampaikan kaidah ini. Jadi sebuah ibadah harus ada padanya tiga rukun yang kita bawakan tadi, al-mahabbah, kemudian ar-raja dan al-khawf, diambil dari Suratul Fatihah. Ini dalilnya. Ya, diambil dari Suratul Fatihah. Dari susunan ayat yang ada dalam Suratul Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Menunjukkan rukun al-mahabbah. Dari kata alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Menunjukkan rukun ar-Raja. Kemudian Maliki Yaumiddin. Menunjukkan rukun al-Khawf. Rasa takut. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Karena beliau melihat dari susunan ayat ini. Iyyaka na'budu. Bil umurin salasa al-mutaqaddimah. Nah. Hanya kepadamu kami beribadah dengan tiga rukun yang disebutkan pada tiga ayat sebelumnya. Nah, bil-umur salasat al-mutaqaddimah, dengan tiga perkara yang tersebut dalam tiga ayat sebelumnya. Ini adalah Allah wa iyyaku. Nah, dari faedah yang perlu sampaikan menunjukkan bahwasanya Al-Qur'anul Karim dengan susunan ayat dan susunan katanya ikan ibu dina adani Allah wa iyaku, itu memiliki hikmah yang luar biasa. Liman tadab barahu, bagi siapa saja yang mau mentadab durinya. Seperti ini, Suratul Fatihah. Ya mungkin kalau kita tidak membaca keterangan dari beliau, wallahu a'lam, muncul faedah seperti itu adalah tidak. Nah, ternyata dengan membaca keterangan para ulama, ya terbuka bagi kita yang ini berdina azami Allah wa iyyakum, wawasan yang luar biasa, luas, yang mendalam yang ini berdina azami Allah wa iyyakum dari surat yang biasa kita baca dalam sholat kita. Ternyata dari susunan ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah menunjukkan tiga rukun ibadah yang harus ada pada diri seorang hamba dalam melaksanakan ibadah apapun yang ini berdina azami Allah wa iyyakum. Nah, baik. Kemudian, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Di sini terdapat contoh ibadah. Ya, terdapat contoh ibadah yang harus diberikan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu al-isti'anah. Al-isti'anah dari kata nasta'inu, diambil dari kata al-isti'anah yang artinya talabul aun, memohon pertolongan. Memohon pertolongan bisa diikuti dengan Allah wa iyyaku. Ya, kalau kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk ibadah. Nah, dengan dasar ayat ini, ini bertindak dari Allah wa iyyakum. juga ada berdasarkan hadis yang lainnya yang dari Nabi Nabi Allah wa iyyakum, hadis riwayat At-Tirmidzi wa Abu Dawud dari Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Rasul alaihi salatu wassalam, wa idza ta'anta fasta'in billah, dan apabila engkau butuh pertolongan maka mintalah pertolongan tadi hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga namanya isti'anah, memohon pertolongan juga termasuk bentuk ibadah. Nah, pertanyaannya, bolehkah kita memohon pertolongan kepada makhluk? Nah, kan tadi katanya yang namanya ibadah hanya diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari pembahasan ayat yang pertama, iyyaka na'budu, semua ibadah disebutkan di sini contoh ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa iyyaka nasta'in, yaitu ibadah dalam bentuk al-isti'anah, memohon pertolongan. Ini termasuk ibadah yang diberikan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apakah boleh bagi kita memohon pertolongan kepada makhluk? Boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh. Dirinci. Oh, boleh tapi dirinci. Aku boleh. Nah, jawabannya ini saya diberi nazar ya Allah wa iyyakum fi tasbihi. Nah, diperbolehkan dengan syarat. Diperbolehkan meminta pertolongan kepada makhluk dengan syarat hayyu hadirun qadir. Ya, dengan syarat makhluk yang kita mintai pertolongan masih hidup. Berarti kalau mati enggak boleh. Ya. Apa? Jadi kalau memohon pertolongan kepada orang yang sudah mati itu tidak diperbolehkan, bahkan termasuk tindakan kesyirikan. Nah, yang mana kalau kita pikir dengan akal yang jernih dan dirujuk dengan azani Allah wa iyyakum, salah alamat kalau kita minta pertolongan kepada orang yang sudah mati. Justru orang yang mati itu butuh pertolongan kita yang mati itu. Buktinya kita yang memandikan, kita yang mengkafani, kita yang gotong, kemudian dimasukkan ke dalam kuburan. Kalau memang mayat tadi dianggap saksi mandraguna, kita libidin azami Allah wa iyyakum, suruh mandi sendiri, pakai baju sendiri, datang ke kuburan sendiri. Ya, umpatannya saksi. Kan gitu ya? Nah, salah alamat. Kalau kemudian sudah dikubur, kita libidin azami Allah wa iyyakum, puluhan tahun yang lalu, bahkan ratusan tahun yang lalu, yang mungkin kalau dibongkar sudah tidak ada jasadnya sama sekali. Ya, kemudian diminta pertolongan ini ada di mana Johnny Allah waliyaku dipanggil panggil namanya dan semisalnya. Ini termasuk penyimpangan yang nyata. Ya, termasuk bentuk kesyirikan. Ini syarat yang pertama. Ya, yang dimintai tolong tadi harus itu. Yang kedua, hadirun, hadir mendengarkan permintaan dari kita yang ada di mana Johnny Allah waliyaku. Ya, mungkin ada di hadapan kita atau mendengarkan pertolongan apa namanya permintaan tolong dari kita ya hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, entah via telepon atau SMS atau email dan semisalnya. Alhamdulillah dia tahu. Ya, nah, jadi kalau misalkan kita hadirin dan hadirat yang Allah muliakan yang dimintai tolong tadi itu hidup, tapi tidak hadir, ya, tidak ada di tempat, juga tidak mengetahui permintaan tolong dari kita yang tadi kerana azani Allah wa iyyakum, juga tidak diperbolehkan. Nah, gitu ya, tidak diperbolehkan. Ada orang misalnya kalau ya mati di sungai di belakang, misalkan bawa ada sungai yang di belakang, anggaplah nantinya ya, mati di sungai, kalau bawa kelompok panggil-panggil bapaknya, pai, tidak ada bapaknya di situ. Ya, bapaknya yang tak ada, padahal dia jauh dari rumahnya, tahu-tahu manggil pai-pai dan sebagainya. Ini tidak diperbolehkan, ini kan diri azami Allah, wa iyyakum. Minimalnya, lahur. Bahkan menjurus kepada keyakinan-keyakinan yang berbau kesyirikan. Baik. Kemudian yang ketiga, khadirun. Ya, di samping dia hidup, kemudian hadir atau mendengarkan dan mengetahui permintaan tolong dari kita. Juga perkara yang ketiga, qadirun, mampu memberikan pertolongan. Nah, mampu memberikan pertolongan yang akan diberikan azan ya Allah wa iyyaku. Jadi kalau misalkan yang dimintai tolong hidup seger, masya Allah, kemudian hadirun ada di depan mata kita yang akan diberikan azan ya Allah wa iyyaku, tapi tidak mampu, ya, maka tidak diperbolehkan. Minimalnya lahun, ya, sia-sia. Bahkan bisa naik tingkatannya menjadi istihza wa sukhriyah, masuk dalam tindakan meremehkan orang lain. Nah, misalkan tahu kalau temannya ini pendek, ya, tahu kalau temannya pendek, kemudian dia minta tolong, bulan itu tolong ambilkan mangga di atas itu ya. Nah, gak usah pakai tangga. Ya, gak usah pakai tangga, gak usah manjat. Ambilkan buah mangga di situ. Ya. Baik. Ini ada mengecek ikan di sini, ada nih Allah wahai. Padahal simulan tadi jelas bisa. Ya, ini bisa diperbolehkan. Nah, dan seterusnya ya, ini bisa ada nih Allah wahai. Kalau misalkan, ya, mobilnya mogok, kemudian datang simulan yang duduk di kursi rodanya, karena yang punya kaki misalnya. Habis diamputasi, kaki kanan, kaki kiri. Pulan, tolong dorong mobil saya ya, dari belakang. Baik, dengan ada mengejek misalnya. Ini juga tidak diperbolehkan dengan ketidak azan ya Allah. Wah iya, bahkan bisa bernilai kesyirikan kalau ada keyakinan-keyakinan tertentu. Loh, kok minta tolong pada si pulan itu kan orangnya sudah buta. Macam-macam, walaupun buta, masya Allah, sakti menggerakkan. Ya, nah, masa ada dia loh, jangan ngomongin dia, nanti kuat. Misalkan dengan berjalan azan yang tahu, oh iya, ini tidak diperbolehkan. Nah, jadi diperbolehkan memohon atau meminta pertolongan. Meminta pertolongan kepada makhluk dengan tiga syarat tadi. Yang dimintai tolong tadi harus hidup, hadir, dan mampu memberikan pertolongan dengan berjalan azan yang tahu, oh iya. Sehingga kalau minta kepada orang yang hidup misalnya, hadir mendengar ucapan kita, namun dalam perkara yang tidak dimampui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diperbolehkan. Ya, nah minta Mbah, tolong Mbah masukkan saya ke dalam surga. Mbahnya aja belum ada jaminan masuk surga, yang minta tolong Mbah, minta tolong Mbah masukkan saya ke dalam surga. Nah, katanya Mbah ini jualan tiket menuju surga. Ya, jualan tiket menuju surga. Pas kebetulan hari Rabu diskon 30% misalnya. Oh, nggak benar. Nah, walaik istiqlal. Nah, ini tidak diperbolehkan ya, yang menuju surga nih. Yang baru, wa iyyakum. Orang, nah. Baik. Kemudian, dari ayat ini dari Medina Azami Allah wa iyyakum juga menunjukkan faedah yang lain. Ya, menunjukkan faedah yang lainnya. Annal ibadata mahma sahurat la tahsul illa bi'aunillahi azza wa jalla. Faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang kelima ini, kita ambil dari faedah-faedah di atas, yang namanya ibadah. Sekecil apapun bentuknya, tidak akan terwujud kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diambil dari susunan ayat dalam ayat yang kelima ini. Kesulan kata dalam ayat yang kelima ini yang diberi dengan Tani Allah wa iyyakum. Allah menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Faedahnya dalam ilmu tafsirnya, ilmu usul fikihnya, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan apapun khas ala la'am, menyebutkan sesuatu yang khusus setelah menyebutkan sesuatu yang umum. Di sini perkara yang umum ibadah, dia kanan kudu. Yang umum, perkara yang umum. Kemudian menyebutkan contoh ibadah. Ya, yang termasuk perkara khusus yang masuk dalam cakupan umum sebelumnya ini dengan Allah wa iyyakum. Menunjukkan kalau ada aqwatul khos alal am, perkara yang khusus disebutkan perkara yang umum sebelumnya, ya. Jadi ada yang umum, kemudian disebutkan yang khusus sesudahnya yang akan diberikan azani Allah wa iyyakum, itu menunjukkan at-talazum bainahuma. Menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat dan kuat antara dua hal tadi. Antara ibadah dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat kuat hubungannya yang akan diberikan azani Allah wa iyyakum. Sehingga tidak ada yang namanya ibadah tanpa pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kita butuh memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan ini bidina azani Allah wa iyyakum dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan Rasulullah alaihi salatu wa salam senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamaku. Ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan beliau juga memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diteguhkan di atas agamanya, diteguhkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu berlaku untuk diri kita yang ada di dunia azani Allah wa iyyakum, juga berlaku untuk orang lain. Sehingga kita misalnya melihat kawan kita atau saudara kita atau kerabat kita yang belum bisa menerima dakwah ini berjalan dengan Allah wabarakatuh, padahal mungkin ya secara potensi dia ada, ya dia punya, mungkin kalau secara akademis begitu jauh di atas dia, ya saya saja paham, kenapa kok dia nggak paham kan gitu ya, padahal dulu suatu SMA dia yang juara terus, ya saya dulu tiga kali nggak kelas misalnya, ya. Tapi faham tentang kebenaran yang ada di dalam Allah SWT. Sementara dia yang secara IQ dan misalnya jauh di atas saya misalnya, kok tidak mendapatkan pemahaman, tidak bisa menerima dakwah yang benar, berarti belum mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga banyak-banyak mendoakan hidayah untuk orang tersebut di dalam Allah SWT. Sambil kita misalkan memberikan penjelasan dan keterangan yang memuaskan sesuai dengan kemampuan kita kepada orang tadi, sanibidina azami Allah wa iyyakum, berusaha kita ajak kepada jalan yang benar, juga cara yang tidak boleh kita lalaikan, memohon hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, supaya diberikan kepada hamba tersebut, sanibidina azami Allah wa iyyakum. Nah, baik. Hal yang demikian, ketika diyakini oleh seorang hamba yang namanya ibadah tidak bisa dia lakukan, tidak bakal terwujud kecuali dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, akan membuatkan sikap tawaduk wa adamut takabbur, akan menyebabkan hamba tadi menjadi hamba yang tawaduk, karena dia tahu nikmat yang saat ini dia miliki dalam bentuk kesolehan, dalam bentuk ilmu, dalam bentuk pengetahuan tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, itu dia dapatkan bukan karena jerih payahnya semata, tapi murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atau menjadikan dia hamba yang tawabu ikhani bijina azani Allah wa iyyakum. Dan itu termasuk ciri ilmu yang bermanfaat. Ya. Tapi kalau sebaliknya, ketika dia semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah ketaatannya, malah bertambah kecongkakan dan kesombongannya, ya kan dikatakan azami Allah wa iyyakum, itu pertanda kalau ilmunya tidak bermanfaat, ya kan dikatakan azami Allah wa iyyakum. Sehingga harus disadari bahwasanya kenikmatan yang ada yang kita rasakan saat ini dalam bentuk ilmu tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kesolehan, ketaatan dan semisalnya, itu semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga banyak-banyak memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya diteguhkan di atas jalan ketaatan sampai akhir hayat kita yang ini di sini azani Allah. What do you Adapun ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahu wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Taqabbalu wa barakatuh.